Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, Allah perjumpakan saya dan Anda pada sesi yang kedua ini dengan memakan riba dan kitab Tanbihur Rohi. Yang pertama ini ya? Iya, pertama. Silakan tafadhol. Makan riba. Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far Al-Handawani, dari Ali bin Ahmad, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Mu'ammil, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Yazid Zaid, dari Abu Sa'd, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam Isra, aku mendengar di langit ketujuh, di atas kepalaku suara petir dan halilintar. Aku melihat kilat orang-orang yang perutnya sebesar rumah. Di dalamnya ada ular-ular yang terlihat di luar perut itu. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, para pemakan riba." Iya, di situ ada Ali bin Zaid ya. Nah, Ali bin Zaid bin Jada'an ini dianggap do'if. Maka hadis ini do'if. Ini di dalam Rawahul Ibnu Majah 2273. Ya, Ahmad 2/353 dan 363. Yang sahih yang bagaimana Bukhari Muslim. Yang muttafaqun alaih, bagaimana orang yang pemakan riba, yang melakukan riba, maka mereka berenang di lautan darah. Ya, setiap mereka berenang, aromanya sangat-sangat menyengat karena darah dan nanah. Maka mereka berenang ke pinggir. Ketika hendak ke pinggir, ada yang melempari ya mulut mereka dengan batu. Langsung masuk ke tenggorokan mereka. Bagaimana dilempari batu yang langsung masuk? Kelelekan jarine wong Jawa. Ya, itu menimbulkan kesakitan sehingga dia menengah lagi. Ya, habis ke tengah, minggir lagi, dilempar lagi seperti dan itu seterusnya. Dia bau busuknya saja dari nanah dan darah saja itu sudah muntah-muntah. Apalagi dilempari batu yang masuk langsung ke tenggorokannya. Nah, ini pemakan riba. Ya, baik yang merekrel ini anggota fakun alaih. Ya, terus. Diriwayatkan dari Atha Al-Khurasani bahwa Abdullah bin Salam berkata, riba itu mempunyai 72 macam dosa. Dan yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibunya. Satu dirham dari hasil riba itu lebih jelek dari 30 kali lebih berbuat zina. Beliau berkata, nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala mengizinkan semua orang, baik yang taat maupun yang durhaka, untuk berdiri kecuali orang yang makan riba. Dia tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Setiap kali berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, di mana setiap kali berdiri ia langsung jatuh. Iya, insyaallah. Tentang yang kesurupan surat 2 ayat 275. Ya, sedangkan seperti menyetubui ibu kandungnya, benar itu ada hadisnya di dalam memakan riba. Juga ya, satu dirham dari riba lebih buruk dari 30 perzinahan. Ya, Anda dan saya lebih membenci orang yang berbuat zina, betul tidak? Tetapi Anda menganggap lebih senang lihat orang yang riba, ya kan? Karena hartanya bertambah. Tidak, dia lebih hina daripada itu. Ya, ini sahih mauquf. Ini ada di dalam Su'abul Iman Al-Baihaqi 4/55. Al-Baghawi di dalam Sarhus Sunnah ya 2047. Nah, ini ya At-Tahrib wa Tahrib 3:50. Jadi inilah. Tapi yang dibacakan mauquf, padahal ada hadis secara apa itu marfuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Jadi mohon maaf, katakanlah saya berzina dengan ibu saya. Itu sebanyak 30 kali saja. Itu masih kalah hina dengan orang yang melakukan satu kali riba. Lah nek 20 tahun, ya apa? Lah nek 15 tahun, gimana? Ya, innalillah. Makanya saya dan Anda wajib menghajar mereka. Jika tidak menghajar mereka, khawatiri diri kita, mohon maaf sekali, ya, tidak ada iman walaupun sebesar biji zarrah. Nggih. Kalau yang meninggalnya sudah yang ribanya sudah meninggal, terus hartanya masih banyak, gimana itu? Ya, wis enggak tahu. Ya biarkan saja wong sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, kita tidak boleh mengenang keburukannya walaupun ia riba. Kenang kebaikannya. Wis beres urusan dia dengan Allah. Jadi boleh dikasihkan orang atau keluarganya. Iya. Ya, udah. Ya, beratnya di sini. Tadi pada nasihat tadi, mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah. Tadi barusan, ya, tentang hadis mencintai karena Allah. Ini kan gandengan sebenarnya. Tadi mencintai karena Allah, empati. Ya, empati. Dari nasihat itu bagian dari empati kita. Ingat tadi surat Az-Zukhruf yang dibacakan ayat 67. Kelak nanti katakanlah, saya enjoy saja dengan ia. Maka nanti saya kena. Ketika katakanlah saya diangkat, hendak diangkat oleh Allah menuju surganya Allah, digandoli sama umunadi. Misalkan gitu. Ditarik sarung saya. Padahal tidak ada sarung, pada di situ telanjang semua kan? Tidak berkhitan kan? Dan tingginya sangat tinggi, tidak seperti sekarang ini. Dan usianya ya masih muda, semua masih tampak. Tarik, ya Allah, jangan dulu. Dulu saya ini pelaku riba. Dia teman saya dan dia tidak pernah menasihati saya dan tidak pernah menghajar saya. Maka karena dia mendiamkan saya merasa enjoy di dalamnya. Maka timpakan dia, ya Allah. Maka dikurangi dong pahala saya. Kalau pahala saya sudah habis, maka dosanya dia ditimpakan kepada saya. Sudah berbuat, tapi mengasih ke saya dosa lagi. Muflis kan dia. Muflis lah saya. Ya kan, bangkrut saya bisa-bisa. Dan itu banyak. Apa saya mau berteman dengan yang seperti dengan tidak menghajar dia? Wajib saya menghajar dia. Kalau sudah mengingatkan, tapi terus masih terus saya biarkan terus menghajar terus saja. Iya, kalau ngingetin kita terus sesekali gitu ya supaya dia tidak bosan dengan kita. Tapi di bosan dia tidak apa-apa. Wong dimusuhi, oh tidak apa-apa. Jangan pokoknya kita jangan dimusuhi Allah saja, wis. Syarat kita cuma satu, jangan dimusuhi Allah. Kalau sudah menjadi adu Allah, bagaimana yang disebut adu Allah? Musuhnya Allah, setan, jin, iblis. Ya adu Allah, ukhruj, wahai musuhnya Allah, keluarlah kamu. Kan begitu. Kan diusir. Kalau begitu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau masuk surga, diusir dari surga bagaimana? Ukhruj. Padahal di surga kan enggak ada yang diusir. Dari sebelum masuk surga diusir. Tapi saya digandoli, saya ditarik. Jangan dulu. Ya beratnya itu. Pak mau tanya Pak. Nggih. Kalau ada seorang anak apa seorang orang tua? Iya. Pinjam. Tapi tanpa apa-apa, tanpa bulan. Iya. Boleh. Cuma diingatkan gini, nak, utangmu lo yo segera. Khawatir nek awakmu mati. Iya toh? Siapa yang nanggung? Ya, bapak sudah enggak kuasa lagi. Kalau ada terus ada apa? Tak kasih nona. Loh, karena tadi seorang syuhada sekalipun yang sudah dijamin masuk surga tergantung dia punya hutang atau enggak kan? Nah, Anda sudah tahu itu. Sudah selesai. Boleh, Pak, ya? Iya, betul. Tetapi tadi, kenapa orang hutang itu menghinakan? Dia mempunyai banyak kezaliman. Contoh, saya enggak hutang riba. Tetapi saya ini tanggal 5 harus bayar. Sampai memberi tanggal waktu sampai tanggal 5, tanggal 1 sampai tanggal 5. Saya tanggal 24 sudah punya uang. Nanti tanggal 5 karena perjanjiannya tanggal 5. Maka mulai tanggal 26 sampai tanggal 5 saya telah berbuat zalim kepada Anda setiap hari. Orang yang menangguhkan pembayaran utangnya, maka ia telah berbuat kezaliman. Hadisnya begitu. Jadi dosa. Kemudian katakanlah, saya janji, nanti ya tanggal 5 saya kesana. Ternyata saya enggak kesana. Satu minggu lagi baru kesana. Atau ya tarsok-tarsok itu sudah bagian dari kemunafikan. Nggih, monggo. Ojo seandainya, ya ojo pakai seandainya, ya. Nah, jangan berandai-andai. Ya, kalau ada orang punya hutang, terus dia janji tanggal 5. Terus sebelum tanggal 5 dia udah bilang, saya belum bisa ya tanggal 5, ternyata tidak sesuai dengan janji saya, minta maaf gitu kan. Iya, terus ya udahlah sepunyanya aja gitu. Berarti orang itu udah enggak dolim ya, Pak? Ya enggak dolim. Tetapi Anda dapat pahala dari karena Anda memberikan tangguh kepada dia. Surat 2 ayat 280. Oh, gitu. Dan pakai O ini siang. Jadi I sama A ya. Vokalnya I sama A. Nah, itu namanya. Oke? Nah, ini. Ya, tadi. Makanya kemudian Imam Ahmad di dalam Az-Zuhud, Imam Ahmad ya, apakah adalah sebuah kebodohan? Ya, adalah sebuah kebodohan jika seseorang itu mempunyai hutang tetapi ia bisa tidur dengan nyenyak. Itu disebut bodoh. Ya itu, Imam Ahmad. Dan ini benar. Ya, ayo. Ya. Ada curangnya bank. Apa curangnya bank? Kalau sampean sudah mempunyai kartu kredit, walaupun Anda tidak pernah menggunakannya, Anda kena tetap cas. Anda kembalikan banknya tidak mau, karena itu Anda merupakan ATM dia. Saya tidak pakai ini. Apa itu? ATM kredit, ya you know? Kartu kredit. Nah, ya, saya sudah tunai sajalah atau pakai ATM saya biasa. Itu nggak bisa, bank nggak mau. Karena apa? Anda jadi ATM-nya dia. Kalau berhenti kan dia nggak dapat. Katakanlah potongannya 400 ribu terus. Nah, sampai pensiun nih dapatnya 2,5 juta kan Anda terimanya cuma 2,1. Sing 400 di bank terus saya padahal sampai enggak pernah utang. Itulah ya. Bu, okay. Mau ada yang bertanya. Kalau semisalnya kita menolak membantu orang tua untuk membayar angsuran di bank, dosa enggak? Enggak. Enggak. Enggak saya. Tapi kalau punya, bebaskan dia. Kalau punya artinya tunai. Misalkan utangnya sih 26 juta di bank, ya dong? Tutupi semuanya supaya enggak punya utang. Tetapi tadi masalahnya surat 2 ayat 275, habis utangnya lunas, ngutang lagi. Ya enggak beres-beres. Ya bayarin mana? Makanya saya nunggu yang itu, saya punya ini utang atau 10 hektar tanah gitu ya, apa kira-kira sampe bayari. Ya inilah, itulah makanya kemudian kerok kita ini. Ya, berat sudah. Ya. Jangankan gitu, saya ngasih uang ke orang tua saya ngomong ke bapak saya, "Pak, ini uang untuk bapak." Saya ngomong, ya lah, terserah bapak mau beli rokok tahu. Enggak boleh. Saya harus ngomong, "Jangan beli rokok lho, Pak, ya, pakai uang." Lah itu. Nah, saya sudah ngomong begini, ternyata beliau masih beli rokok, itu urusan dia. Yang terpenting saya sudah ngomong. Karena sayang dan cinta. Ada lagi? Nggih. Okay. Nah, deposito bagian dari riba. Maka sampai sama dengan makan nanah dan darah. Ya. Nah, saya kalau sekarang sudah pensiun, masalah kalau tidak gitu saya makan apa? Itu sampai sama dengan ngalahkan Allah, surat 11 ayat 6. Kok binatang melata saja dijamin rezekinya kok? Ya, nah ini. Ada lagi? Abu, okay. Kalau ada yang menyimpan uang di pegadaian, iya. Tapi dalam bentuk emas. Iya. Nah, jadi dia menyimpan misalnya seharga 10 gram emas. Iya. Dia simpan, dia bayarnya pakai uang waktu pertamanya. Iya. Itu gimana, Abu? Nggak apa-apa, kan beli. Beli? Artinya bukan menyimpannya, saya beli dulu emas 5 gram dulu, maka disimpan di gadai itu 5. Pada saat itu kan beli, ya kan? Iya. Lalu kemudian ketika mau beli lagi yang 5, kan harga emas pada hari itu kan? Iya. Nah, naik lagi atau turun, kan gitu toh? Iya. Jadi menjadi 10 enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jadi walaupun kita bukan menerima barang emasnya, tapi iya. Dengan uang. Iya. Tapi kalau sudah nanti, apa itu diambil ya berupa emas? Enggak boleh berupa uang. Oh, boleh, saya jual ya. Oh, iya. Nah, boleh begitu. Boleh. Saya jual. Ya toh? Nah, jadi lebih aman ya Abu ya kalau kita seperti itu ya. Iya. Ya, dengan emas yang pada hari itu kan? Iya, betul. Pada hari itu. Terus kemudian dari Umar Ibnu Khattab. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ayat hukum terakhir yang turun adalah ayat riba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan belum sempat menafsirkannya. Maka jauhilah segala macam riba, baik yang terang-terangan maupun yang samar-samar. Ini saya tidak menemuinya. Ya, dalilnya saya tidak menemuinya. Ya, hanya saja. Karena itu tinggalkan riba, baik yang besar maupun yang kecil, itu asal sahabat maupun, dan itu sohek ya. Tetapi Rasulullah tidak menafsirkannya salah, karena Allah tidak akan mencabut ruh Rasulullah sebelum ia menyampaikan semuanya. Surat 5 ayat 3 pertengahan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam adina. Terus dari Al-Haris. Al-Haris dan Ali KW, ia berkata, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengannya kedua orang saksinya, orang yang menulisnya, orang yang membuat tato, orang yang meminta dibuatkan tato, orang yang nikah dengan maksud untuk menghalalkan perempuan yang dicerai tiga bagi yang menceraiinya, orang yang dihalalkan untuknya, dan orang yang menahan zakat. Iya. Ya, hadis ini karena ada Al-Haris bin Abdullah Al-Aqwar, itu ada kelemahan, tapi dia mempunyai syawahid. Ya, mempunyai syawahid dari hadis Jabir, dari Ibnu Mas'ud dan Juhaifah. Maka hadis ini sahih. Ya, hanya yang tadi dituliskan ini adalah hadisnya dhaif, tetapi secara matannya ia sahih. Ya, sebab ada hadis lain sebagai penunjangnya. An-Nasa'i 8/147. Ahmad 1/83 dan 87. Ya, jadi beratnya situ. Pemakan riba, pemberi riba, ya, yang memberinya, saksinya, yang lihat. Oh ya, itu berat itu. Ada seorang, saya masih teringat lagi kawan saya, ya, kawan saya yang sudah meninggal ini. Dahulu kami menjodohkan, ya, mencari jodoh buat kawan yang lain, ya. Lalu kami kenalan, ada orang lain yang apa itu, coba dengan kawanku katanya begitu. Ada seorang wanita, ya. Lalu kami datang ke rumah wanita itu, ya. Lalu kita ta'arufan, ya, saya dengan kawan saya ini sebagai peta'aruf. Ayo, saya kenalkan dengan orang tuanya, saya kenal dengan dia. Alhamdulillah. Terus wanita ini bertanya kepada lelaki yang kita ta'arufkan, Anda punya apa, Mas? Gitu ya. Saya alhamdulillah sudah punya rumah dan saya sudah punya mobil. Gitu ya. Ada motor 2 bahkan. Alhamdulillah, gitu ya, teman kita. Lalu apa? Terus bertanya wanita ini. Saya tidak apa namanya, bahwa pertanyaan itu tidak sampai saya menganggapnya sampai ke sana, sampai sejauh itu. Ya. Saya sudah lega bahwa ini sudah ada poin gitu ya, wanita itu sudah apa itu apa. Tapi wanita kemudian bertanya, itu tunai atau kredit? Dijawab kredit. Masih ada kreditnya? Masih. Tinggal 3 bulan lagi. Yang rumah sudah lunas. Ya, sudah saya lunasi. Yang mobil belum, kurang 3 lagi katanya. 3 bulan lagi. Insyaallah kalau kita menikah, sudah sebelum nikah sudah lunas semuanya. Jadi jangan khawatir. Lalu Mas mau ngajak saya di rumah yang Mas itu tempati kredit. Mobil yang Mas an kredit. Mohon maaf ya, Mas. Saya, kita sebaiknya tidak meneruskan ta'aruf ini. Ya, itu saya merasa ditampar. Sampai segitunya. Masya Allah. Ya. Saya bilang, kamu ngaji di mana? Saya ngaji di Jawa Tengah. Masya Allah. Saya acungi jempol top markotop sampai begitu. Saya yang minta maaf. Ya, nah itu. Ya. Lalu kemudian kami datang lagi, teman saya yang sudah wafat itu ke rumah saya, mencari apa itu, ngobrolkan tentang ini. Sampai segitunya ya. Saya jawab, iya itu. Saya tidak tahu bahwa pertanyaan wanita itu sampai segitu dalamnya. Ya, ini bagiannya. Jadi memang berat sekali. Ya, memang berat sekali. Gitu ya. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang mendapatkan harta dari jalan haram lantas ia bersedekah dengannya, melainkan tidak akan mendapatkan pahala. Ia tidak membelanjakannya, melainkan tidak ada berkah di dalamnya. Dan ia tidak meninggalkannya sesudah mati, melainkan menjadi bekalnya di neraka." Dari Abu Rafi ia berkata, "Saya menjual gelang kaki perak kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Lantas ia meletakkan gelang perak itu pada satu daun timbangan dan dirham pada daun timbangan yang lain. Gelang perak itu timbangannya lebih berat sedikit daripada dirham itu. Saya berkata, wahai Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarlah lebihnya untukmu. Ia berkata, tidak, sebab saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang yang melebihi dan yang meminta dilebihi tempatnya di neraka. Iya. Ya, itu sahih di dalam As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Al-Mansur. Dan ini termasuk bagian Al-Kabair. Ya, hadisnya 176. Yang tadi, tidaklah seorang hamba mencari harta dari yang haram, lantas ia menyedekahkan, itu hadisnya dhaif. Tetapi secara matan benar. Ya, itu Ahmad 1/387. Al-Baihaqi di dalam Su'abul Iman 5524. Ya, itu. Jadi inilah bagiannya, ya. Jadi tidak perlu ditambah. Kecuali kalau terakhir-terakhir ya, ini kamu tak kasih kelebihan, jadi tidak ada perjanjian sebelumnya, maka boleh. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan tidak boleh, tetapi Imam Nawawi boleh. Padahal sama-sama Asy-Syafi'inya. Ya. Tadi karena tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan di awal maka riba. Ya. Lalu dari Abu Sa'id itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Ubaysyah bin As-Samit dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, perak dengan perak harus sama beratnya dan lebihnya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama beratnya dan lebihnya adalah riba. Beliau juga menyebutkan biji gandum, kurma, dan garam. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menambahi atau minta ditambahi, maka ia berbuat riba. Iya, mutafakun alaih. Ya, Al-Bukhari 2155. Muslim 1584. Ya. Lalu 1585 sampai 1588. Muslim 1584 sampai 1588. Ya. Itu saking kuatnya, ya. Jadi itu. Kalau ada nambah sudah bagian dari. Terus dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami meninggalkan 90% cara-cara yang halal karena khawatir termasuk riba. Iya, saking khawatirnya. Ya, terus. Diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia juga mengatakan hal itu. Ada yang berpendapat bahwa apabila zina dan pemakan riba telah merajalela pada suatu negeri, niscaya negeri itu akan kacau balau. Iya, termasuk negeri kita ini, ya. Ya wis itu saja. Makanya kacau balau, sejak lampau sudah kacau balau. Tidak bisa dibenerin kecuali tadi membener, ya, meluruskan lagi. Itu sudah sunatullah. Artinya kalau sudah tidak mengikuti dalil mesti akan terjadi itu. Ya, nah ini. Ya. Hadis ini sahih, ya. Terus kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib KW bahwa ia berkata, karomallahu wajha itu, ya, KW itu. Iya, bukan kualitas. Ya. Barang siapa berniaga sebelum memperdalam agama, maka akan terjerumus ke dalam praktek riba yang akhirnya akan tenggelam di dalamnya. Iya, tadi seperti surat 2 ayat 275. Ya, ini diperkuat dengan perkataan yang lain dari sahabat. Ini hadis mauquf dan sahih. Karena tadi kesurupan. Ya, muangel sudah. Ya, muangel bisa. Karena orang itu memaksakan diri. Ya. Terus kemudian Al-A'la bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Umar bin Khattab berkata, jangan berjualan di pasar kami bagi orang-orang yang tidak mendalami agama, serta orang-orang yang tidak dapat dalam takaran dan timbangan. Iya, ini umatnya Su'aib, ya, Nabi Su'aib. Repot sudah umatnya Nabi Su'aib ini. Ya, kalau diberitahu wangel karena takaran dan timbangan, ya, ini riba wis itu. Ya, memang rata-rata di pasar itu banyak kecurangan, takaran tempatnya setan. Makanya mohon maaf, ya, makruh Anda dan saya makan di mall. Ya, makruh. Jadi caranya kalau sampean ini mau makan, maka carilah konter atau kedai yang di pinggir jalan saja, jangan di mall. Ya, yang jauh dari mall, yang jauh dari pasar. Ya, kedai bakso, kedai padang, tapi yang di pinggir jalan itu yang tidak di mall. Nah, itu. Ya. Stasiun enggak apa-apa. Ya. Pasar yang aneh, ya. Iya, mall pasar. Mall kan apa itu pasar modern, itu mall. Ya dah. Terus tanya monggo. Kalau di mall dengan di pasar sama? Sama buruknya. Ini sama buruknya. Walaupun bersih segala macam, sama buruknya. Akeh setane. Mall itu kan orang jualan itu tidak tawar menawar, tidak ada. Itu tidak boleh, harus hiar. Makanya kita senang seperti itu, tidak boleh sebenarnya. Hak hiar itu harus ada. Sampai tahu Indomaret apa ngapret? Ya dong. Hati-hati, sampai harus cek lagi ya, cek lagi di dalam apa itu itinya, apa namanya? Struknya di situ katakan Anda ambil 7.000 berubah menjadi 7.500, alasannya yang 500 ini sudah kenaikan tetapi belum sempat diganti, begitu. Itu kecurangan itu. Dan itu saya ini pernah, Bu, ya, saya ini pernah beli di Keragilan sana, ya, karena dekat gitu ya, dari apa itu Tangerang gitu. Saya mampir ya dekat Keragilan situ, mall. Apa itu mall? Nga Alfamart, Ngindung Alfamart gitu ya. Lalu ternyata saya ini beli makanan ringan snack. Hanya dia. Ya, saya pikir saya hanya sekitar 200, maksimalnya 300. 500 lebih. Ternyata apa ketika sampai struknya berbeda. Itu. Ya. Berat sudah, ini banyak ya, makanya ini kenapa? Kenakalan daripada mungkin pegawai juga mungkin kecurangan daripada yang punya, karena masing-masing kan gak bisa ya. Nah, ini ada lagi? Yuk monggo, terus. Dari Laits, dari Abdullah bin Sabit, ia berkata, suatu desa berada di ambang kerusakan manakala penduduknya membiarkan empat hal, yaitu membiarkan orang-orang mengurangi takaran dan manipulasi timbangan, maka hujan tidak akan turun atau dilanda kemarau panjang. Apabila orang-orang makan riba, maka mereka akan dibinasakan dengan pedang. Diriwayatkan dari Ubaid al-Muharribi, ia berkata, saya pernah berjalan di belakang Ali bin Abu Thalib karamuah wajhah di pasar. Dia membawa tongkat kecil. Apabila ia melihat ada seorang yang tidak tepat dalam takaran, ia memukulnya seraya berkata, tepatilah takaran itu. Iya, itu Ali, kalau inspeksi. Kalau sini apa? Sikat ya. Nah, inspeksi mendadak, sikat. Ya. Terus dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai orang-orang ajam atau selain bangsa Arab, sesungguhnya kalian diberi wewenang untuk membereskan dua hal yang telah menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu, yaitu masalah takaran dan timbangan. Iya, ini umatnya Suhaib. Surat Hud, ya, mulai 82 ayatnya sampai seterusnya. Kalau diberi nasihat tadi surat Hud ayat 87 jawabannya, ya, itu diantaranya. Ini harta-harta saya, utang-utang saya, kredit-kredit saya, ngapain lu ngurusi saya? Kan kayak itu loh, kalau dinasehati. Ya ini umatnya Su'aib gitu. Ya, surat Hud ayat 87. Ya, terus kemudian yuk. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Akan datang masa yang tidak ada seorang pun melainkan makan riba. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, mereka semuanya makan riba. Beliau bersabda, siapa yang tidak makan riba, maka ia terkena debunya atau ikut terkena dosanya. Iya, ya. Yang hadis ini dhaif. Tetapi orang yang tidak makan riba, orang yang berusaha untuk tidak kena riba, tetapi ia terkena debunya, itu sahih. Ada di dalam At-Tirmidzi. Ya, itu ada di dalam Tirmidzi. Sedangkan di sini ada keterputusan munqati. Ya, munqati dari Al-Hasan ke Abu Hurairah itu ada munqati terputus, sanad yang terputus. Ini rawahul Abu Dawud 3331. Ibnu Majah 2278. Ya, ini munqati. Apa yang disebutkan kena debunya itu adalah ia terkena dosanya karena ia membantu hal itu, yaitu dengan menjadi saksi atau juru tulis atau rela dengan perbuatan itu atau menerima hadiahnya atau menerima undangan makannya. Makanya diundang di rumahnya orang yang pelaku riba maka tidak boleh. Maka ia mendapatkan bagian dari dosanya. Makanya kalau Anda pelaku riba, sebaiknya kita disengaja orang makan, tapi dosanya dibagi-bagi. Ya, padahal tidak boleh itu. Silakan membuka tahrisnya. Iya. Berarti kalau pelaku riba masih hidup, hartanya nggak boleh di, kita nggak boleh dikasih. Nggak boleh. Tapi kalau udah meninggal, kasih siapapun boleh. Boleh. Ya. Kan kita tidak tahu memenuhi undangan makannya, kan tidak tahu apakah dia semuanya riba atau tidak, kan gitu. Jika semuanya dari situ, katakanlah rumahnya, maka saya tidak mau. Kalau mau ngajak makan itu jangan di rumahmu ya, mohon maaf ya, jangan di rumahmu. Gitu. Ya. Kan dia selalu, boleh jadi dia jualan kan, dia rezekinya halal, yang dari situ halal. Tapi rumahnya tadi, oh, jangan di rumah itu ya, mohon maaf. Begitu. Berat ya, terus terang berat. Ya, terus kemudian. Dikatakan terkena debunya karena ia ikut membantu perbuatan itu, baik sebagai saksi, penulis, atau diam saja, sehingga ia ikut merasakan akibatnya. Mengingat riwayat Abu Bakar di atas, bahwa orang yang melebihi dan yang minta dilebihi itu berada di dalam neraka. Iya, ya itu tadi berat, ya. Tadi memberikan memenuhi undangan makannya itu bagian dari dosanya. Katakanlah sampai ke bank untuk nabung, lalu sampai ini nunggu giliran, sampai cari tempat duduk karena nunggu giliran ke teller, ya kan? Lalu kemudian Anda menyaksikan ada orang yang sedang mengajukan kredit. Kalau Anda tidak cepat-cepat melengos, sampai kena debunya riba. Kenal saja enggak, tapi kena debunya riba. Ya ini ya. Terus. Maka seorang pedagang harus belajar tentang hukum perdagang secukupnya, sehingga ia tidak terperosok ke dalam perbuatan riba dan ia harus berhati-hati dalam masalah takaran dan timbangan. Allah Ta'ala benar-benar mengancam dengan siksaan yang pedih kepada orang-orang yang memanipulasi takaran dan timbangan, sebagaimana firman-Nya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Iya, mutafifin ya. Nah. Iya, ini karena rata-rata itu kukatakannya jeruk ya, Lis. Tambah ya. Nah, sudah dibawa ini tambah dua dan saya ambil ya, halo ya, halo, loh masukkan maling ini ya. Maling nggih. Nggih. Ya kok, tolongin saya. Coba, coba nggak biar mik kupingku rodok sombong. Ya kok, dia mau jualan kue terus. Tes. Ya, ada yang jualan kue. Dia menjajakan kuenya, dipaksa suruh belilah gitu kan. Misalnya lagi nggak ada uang, nggak apa-apa, ambil aja. Besok nggak apa-apa gitu kan. Nah, seandainya karena tolong sisa yang penting laku gitu kan. Terus kalau kita nolong, misalkan ya beli itu kue yang kita makan karena utang itu udah beng beng. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan? Pokoknya sampean mbak. Bayar. Oh gitu. Iya dok. Itu saja. Terus seandainya baju juga, baju misalkan diutangin baju-bajunya. Boleh, nggak apa-apa. Asal tadi satu harga. Oh gitu. Nggak pakai O. Sekarang ini siang I dan A. Iya dok. Makasih Ahu. Iya. Kalau orang hajatan kita tahu nggak apa-apa, datang saja. Kita itu husnuzon. Kita itu husnuzon. Nggak boleh kita punya zon buruk, nggak boleh. Kan ada mungkin boleh. Sampai ngosok terentil, sampai ini bener asli. Hanya pegawai bank tok, nggak ada yang lainnya, kan nggak gitu. Nggak perlu, tetap. Ya, nah, gitu. Ya, katakanlah saya dapat sedekahnya kawan yang masih riba gitu, ya saya terima, saya khusnudzon. Maksud saya tanya ini halal apa, you know? Padahal saya tahu dia masih punya riba. Ya, misalkan begitu. Tetapi saya tetap, ya untuk terlalu akrab saya tidak. Sebagai bentuk, bukan jaga jarak, beda. Karena kalau jaga jarak saya salah, menghajar. Menghajar itu dengan doa loh ya. Itu saya doa, ya Allah lepaskan dia dari itu. Karena sayang cinta tadi. Cinta karena Allah, membenci karena Allah. Itu membenci karena Allah. Tapi ini tidak saya lakukan. Saya khawatir tidak ada iman walaupun sebesar. Itu yang saya khawatiri. Itu yang saya khawatiri. Makanya kalau suatu apa itu tempat, katakanlah kongsi, kemudian ada yang pelaku riba, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Percuma. Isinya gegeran, tok ribut aja, entek. Anda tahu petung cemukur? Petung itu bambu, cemukur itu yang dicukur. Ya, trubus terpotong, atau gentong umos. Gentong tetapi bocor di bawahnya. Dikasih air berapapun, habis enggak? Habis, karena enggak ada keberkahan. Ada saja. Lah kan percuma kan? Ya, inilah beratnya di situ. Ya, makanya ketika saya dan Anda didera sakit dan penyakit, mawas diri. Ya, belajar untuk mawas diri. Artinya apa? Mungkin harta saya ada yang salah. Ketika saya, anak saya memotongnya bukan main, tidak mau sholat dan yang lainnya, saya tidak bisa nyalahkan anak saya, tetapi saya koreksi diri. Mungkin saya ngasih harta yang haram padanya. Ya, itu. Sampai di sini dahulu. Aku lukau lihada, wastaghfirullah li walakum.